الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله نرجوك الرجل له مثل الكتاب التحفة السنية عشر المقدمة الأعجر الرومية pada pembahasan pertemuan sebelumnya kita akan menjelaskan asy-Syari' rahimahullah ta'ala tentang tanda-tanda wafat untuk mengetahui satu kalimat dalam keadaan mafhud atau majrur jika terdapat tanda-tandanya tanda-tanda wafat. Ada berapa tanda-tanda wafat? Misalnya al-kasrah, al-fathah, kasrah al-fathah, ya. Kasrah ini tanda wafat kapan? Pada berapa tempat? Nah. Kasrah ini tanda bagi khafat ada berapa tempat? Ismul mufrad ikmil ikmil ismul mufrad apa? Lengkapi ismul mufrad apa? Karena ismul mufrad ada yang tanda khafatnya dan fathah. Ismul mufrad isim mufrad apa yang tanda khafatnya dan kasrah? Isim mufrad apa yang tanda khafatnya dan kasrah? Isim mufrad yang hendak. Hendak. Hendak. Oh. Kasrahnya tanda bagi khafat pada berapa tempat? Satu tempat apa saja? Apa itu? Apa? Jangan menasari. Masih kurang dah pada berapa tempat? Pertama ada tiga. Apa saja? Ismul mufrad. Al-Munsharif. Nah, Al-Munsharif. Apa lagi? Jamut taksir. Al-Munsharif. Al-Munsharif. Apa lagi? Baik, satu. Katanya dua. Ndak ismul mufrad al munsharif wa jam' taksir al munsharif wa jam' al ya ini tanda bagi khafat atau berapa tempat fi mudhain maksudnya fi tasniyah wal jam' ini ya ini tanda bagi khafat di tempat ini. Ya, tempat ini saja. Hanya dua? Si kurang, apa lagi? Si kurang. Ya, menjadi tanda bagi khabar berapa tempat? Di jamin mana saling? Jamin mana saling? Apa? Bukan jam. Tahniah. Tahniah. Jam mudzakkar salim. Jam mudzakkar salim. Wal al-af'al al-khamsah. Af'alul yang ya. Al-khamsah atau af'alul sittah. Ibu bahasa. Bukhari yang bersama dengan yang Wan Mukhatab. Itu al-af'al khamsah ya. Tiga tempat Nabi sana. Mengucapkan salim dan al-af'al khamsah. Benar? Tidak? Benar jawaban saudaranya tadi? Yang kita bagi pada tiga tempat sama sana jangan salim dan al-af'alul khamsah. Atau ada pendapat yang lain apa? Pendapat Anda? Ya, ada tanda bagi apa tadi tempat? Ndak. Bukan afdhal khamsah. Alas maul khamsah. Diulangi apa saja? Al-afniyah dan mudzakkar salim. Itu tuh dengan alas maul khamsah. Alas maul khamsah apa lagi? Baru tiga. Cuma tiga. Oh, nah, tiga. Nah, ya ambil tanda bagi wafat ada tiga tempat. Semua sana jangan mendakar salim wal asmaul khamsah. Bukan af'al khamsah ya. Asmaul khamsah. Abi. Nah, kita lanjutkan. Qal mu'allif asy-syarih Syekh Muhammad bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Niyabatul fatha 'an kasrah. Fatha menjadi pengganti dari kasrah. Tanda fakat pengganti dari kasrah. Qalu amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lil-khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fatha menjadi tanda bil khafat pada isim la yansarif, isim ghairu munsharif. Penjelasannya kata beliau, lil-fathati mawdi'un wahidun. Fatha hanya memiliki satu tempat, takunu fi 'alamatan 'ala khafdi al-ismi. Pada tempat tersebut fatha menjadi tanda bil khafatnya isim, dijirnya isim. Wa huwa al-ismu alladhi la yansarif, tempat tersebut yaitu isim ghairu munsharif. Wa ma'na qawl la yansarif, dikatakan isim tersebut la yansarif, maknanya itu annahu la yaqbalu shorf, bahwa tanwin tidak menerima shorf, tidak menerima tanwin. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, la yaqbalu shorf, bahwa tanwin. والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه فعلا في وجود علتين فرعيتين إهداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى أو وجد في علة واحدة تكون مقاما علتين. نعم. Pengertian اسم لا ينصرف itu اسم yang menyerupai fi'il pada adanya dua illah cabang. Yang pertama kembali ke lafaz, kedua kembali ke makna. Atau satu illah menduduki posisi dua illahnya. Atau satu illah kedudukannya posisinya sama dengan dua illah. والعلل التي توجد في الاسم تدل على الفرعيه. نعم. Dan illah sebab-sebab yang didapat pada isim dan menunjukkan tentang cabang fir'iyah. Wa yaraji' min ma'na, kembali ke makna. Jadi illah ada yang kembali ke makna, ada yang kembali ke lafaz. Yang kembali ke maknanya isnatan dua, laisa ghair, tidak ada yang lainnya. Hanya dua saja. Al-ula al-alamiyah wa thaniyah al-wasfiyah, maqama al-alamiyah, dan yang kedua adalah al-wasfiyah. Ini dua illah yang kembali ke makna al-alamiyah dan wasfiyah. Wala budda min wujudi wahidatin min hatain al-illatain fi ismin mamnu'in al-shorf, bisa bi wujudi illatain fi. Harus ada satu dari dua illah ini pada isim mamnu' min as-sarf dengan sebab adanya dua illah padanya. Yang satu kembali ke makna, salah satu dari dua ini harus alamiah atau waswiyah, dan satu lagi kembali ke lafadznya. Apakah itu wazan fi'il, al-adil, atau yang lain. Yang kembali ke lafadz. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. Adapun ilal adalah sebab yang didapat pada isim dan menunjukkan itu adalah cabang. Dan kembali ke lafaz, ada 6 ilal, ada 6 sebab. Oh, yaitu at-ta'nif lughai alif, ta'nif tanpa alif. Wal ujumah, dan ujumah, ajam, kebalikan Arab. Wa tarkib, dan tarkib, tarkib mazji. Wa ziyadatu alif wa nun, dan tambahan alif dan nun. Wa wazan fi'l, dan wazan fi'l. Wal adl, dan adl, keluarnya isim dari bentuk aslinya. Wa la budda min wujudi wahidatin min hadhihi al-'ilal, ma'na 'alamiyyati fih. Harus dapati satu dari 6 sebab-sebab ini. Inna illah lafdiyah bersama illah alamiyah padanya. Ini pada isim ghairu mushorif harus ada 2 illah, satunya kembali ke makna dan satu lagi kembali ke lafaz. Ke makna satu dari 2 tadi alamiyah atau asfiyah, ke lafaz satu dari 6 ini. Apakah itu ta'nif bi alif, ujumah, atau tarkib, atau ziyadat alif wa nun, atau wazn fi'l, atau al-'adl. Wa amma ma'al wasiyya fala yujadu minha illa wahidatun min thalath. Adapun wasiyya tidak didapati darinya, dari 6 ilal lafdhiyah ini, kecuali 1 dari 3. Nah, ya, wasiyya dengan ilal lafdhiyah hanya 3. 1 dari 3 ilal lafdhiyah. Tidak terdapati 6 semuanya bersama illah wasfiyah. Yang ada 3 yaitu ziyadat alif nun, al-wasfiyah ma'a ziyadat alif nun, aw wazn fi'l, al-wasfiyah ma'a wazn fi'l, aw al-'adl atau al-'adl. Ada wasfiyah ma'a al-jumah? Enggak ada. Atau wasfiyah ma'a tarkib mazji? Enggak ada. Yang ada bersama wasfiyah hanya apa? 3 illah lafdhiyah. Harus salah satu dari 3 ilah lafzi, apakah itu ziyarat alifun nun atau wazun fi'in atau al-adik. Adapun bersama alamiyah, maka 6 ilah lafzi itu semuanya ada bersama al-alamiyah. Al-alami ma'an ta'nif, al-alami ma'an ujumah, atau al-alami ma'an tertib, atau al-alami ma'an ziyarat alifun nun, dan seterusnya. Ada semuanya bersama alamiyah. Adapun bersama aswiyah, hanya 3 saja dari ilah lafzi. فمثال علامي مع التأنيث بغير ألف تنبع العلامية بسما تأنيث تنبع ألف تأنيث بغير ألف. Ada pun تأنيث dengan ألف, maka dia apa? Cukup satu illah, kedudukannya sama dengan 2 illah. تأنيث بغير ألف contohnya فاطمة وزينب وحمزة. Lafaz-lafaz ini غير منصرف, illahnya apa? العلامية مع تأنيث بغير ألف. Al-alamiyah ini ilah ma'nawiyah, ta'nif bi alif ilah lafziyah. Wa mithalu alamiyah ma'al ujumah, contoh al-alamiyah ma'al ujumah, lafaz bukan dari Arab, lafaz ajam. Idrisu wa Ya'qub wa Ibrahim. Lafaz-lafaz ini Idris, Ya'qub, Ibrahim, ini alam, nama orang. Dan juga apa? Ujumah, nama bukan berasal dari Arab. Al-ujumah ni ilah lafziyah, al-alamiyah ilah ma'nawiyah. Wa mithalu al-alamiyah tarkib, contoh alamiyah bersama tarkib, tarkib mazji. Contohnya ma'di karib ba'na baku, ma'di karibu ba'na baku, qadi khanu, abu zurjam, Hubuzur jamhru, jamahru, hubuzur jamahru. Apa? Jamihru, ada harokatnya. Hubuzur jamihru. Ini nama-nama tempat ya. Tarkib masjid. Nah, alamiyah ma'a tarkib masjid. Lafaz-lafaz ini ma'adi karib, al-alamiyah, apa ba'na baka, qadhi khan, dan buzur jamihru, ini ghair munsharif karena ada dua ilah padanya, ilah kembali ke makna dan ilah kembali ke lafaz. Yang kembali ke makna apa? Al alamiyah. Yang kembali ke lafaz apa? Tarkib maz masjid. Wa mithal alamiyah ma'a zirat alif wa nun, contoh alamiyah dengan tambahan alif dan nun. Marwanu, Uthmanu, Ghatafanu, Affanu, Sabha, Sahbanu, Sufyanu, Imranu, Qahtanu, Adnanu. Nama-nama orang. Al-alamiyah dengan tambahan alif wa nun. Wa mithal alamiyah ma'a wazan fi'l, contoh alamiyah dengan wazan fi'l. Wazan yang khusus fi'il atau wazan yang di awalnya ada tambahan seperti tambahan pada fi'il sama wazannya. Dan Ahmadu wa yashkuru wa yazidu wa taglibu wa tadmuru. Ahmad wa yashkuru wa yazidu wa taglibu wa tadmuru. Nama-nama yang mengikuti wazan fi'il. Ini juga ghairul munsharif, ilahnya apa? Sebabnya apa dengan munsharif? Al-alamiyah dengan wazlul fi'l. Al-alamiyah ini ilah ma'nawiyah. Wazlul fi'l ini ilah lafziyah. Wa mithalu alamiyah ma'al adat, contoh al-alamiyah dengan adal. Khurujul islam siyad asliyah. Atau ungkapan yang lainnya. Tahwilul ismi' min halat ila halat al-khura ma'an baqa'il ma'an al-asli. Perubahan isim dari keadaan-keadaan lainnya disertai tetapnya makna asli. Makna asalnya tetap ada. Ini perubahan isim dari keadaan ke keadaan yang lainnya. Namun makna aslinya tetap ada. Disertai dengan tetapnya, tetap adanya makna asli pada kalimat tersebut. Umar, Zufar, Kutham, Hubal, Zuhal, Jumah, Uzah, Mudar. Ini semuanya apa? Alamiah ma'al adil. Umar dari Amir, Zufar dari Zafir, Uthan dari Qasim, dan seterusnya. Wa misal alamiah ma'aziratil alfun nun, contoh alamiah dengan tambahan alif dan nun. Rayyanu, Syaba'anu, Yaqadhanu. Nama-nama orang. Apa sifat ya? Aswiyah. Bukan nama orang, wasfiyah ma'a wazan fi'il. Apa Royan? Segar atau puas dalam minum itu Royan. Rawiyah yarwa. Syaba'an? Kenyang. Ya Allah. Bangun. Apa yang tuan? Bangun. Ya Allah. Istaiqadha. Wa mithalu aswiya ma'a wazan fi'l, jamu aswiya dengan wazan fi'il. Akramu wa afdalu wa ajmal. Itu isim tafdhil dengan wazan fi'il. Sehingga dia ghairu munsharif, isim tafdhil. Akbaru, asgharu, dan seterusnya itu. Ghairu munsharif. Al-wasfiyah ma'a wazan fi'il. Wa mithal wasfiyah ma'al adil, contoh wasfiyah dengan adil. Masna wa thulatha wa ruba'a wa ukhra. Masna, thulatha, ruba'a dan ukhra. Kalimat-kalimat ini semuanya ghairu munsharif, ilahnya apa? Al-wasfiyah ma'al adil. Masna diambil dari itnain. Tular dari salat-salat. Nah, dan penggunaannya dari bilangan-bilangan wazan ini. Qul bahar la tajawazul arab arba'ah. Arab tidak menggunakan lafaz seperti ini melebihi 4. ada makna selasa rubah sampai empat yang paling banyaknya. Anu humasa sudasa tidak digunakan oleh orang Arab. Nah, ini innaillah yang ada pada isim yang menjadikan dia ghairu munsharif. Dua illah pada setiap isim, satu kembali ke makna, setelah kembali ke lafaz. Yang kembali ke makna hanya dua, al-alamiyah atau wasfiyah. Yang kembali ke lafaz ada enam, ta'nif, ghairi, alif, al-ujmah, tarkib, ziyadat alif nun, wazun fi'in wal-adad. Dari enam ilah lafziyah ini yang bersama al-alamiyah semuanya ada. Enam ilah lafziyah dengan alamiyah semuanya ada. Adapun dari enam ilah lafziyah ini dengan wasfiyah yang ada hanya tiga, ziyadat alif nun, wal-adad, wa wazun fi'in. Adapun tiga yang lainnya tidak ada bersama wasfiyah. Misalnya ta'nif dari alif, al-ujmah, dengan apalagi tarkib mazi ini tidak ada bersama wasfiyah, adanya hanya bersama alami. Kemudian wa amal illatan allati taqumu maqa kullu wahidatin minhum maqam al-illati. Adapun dua illah yang masing-masing dari satu illah tersebut posisinya sama dengan dua illah. Fahuma siwa muntahal jumu' wa alif ta'nif al-maksur awil mamdudah. Yaitu siwa muntahal jumu' dan alif ta'nif maksur atau al-mamdudah. Ini yang illah satu, namun kedudukannya sama dengan dua illah. Wa amma siwa muntahal jumu' fadhabit. Adapun siwa muntahal jumu' di antara jamak taksir, isim dan jumuk termasuk dari jamak taksir. Dhabitnya adalah an yakuna al-ismu 'ala jam'an taksir wa qad waqa'a ba'da alif taksiri harfan. Isinya adalah jamak taksir dan setelah alif jamak taksir ini ada dua huruf yang jatuh terletak setelah alif jamak taksirnya dua huruf, contohnya masa jida mana biro afadila amajida amafila hawaidha tawamitha. Nah, ini sebenarnya jamak taksir. Setelah alif jamak taksirnya ada dua huruf, mana alif jamak taksirnya masajid, nah, alif setelah sin itu masa itu alif jamak taksir. Nah, setelah alif itu ada apa, dua huruf dal ajim wada mana biro, demikian juga afadila semuanya setelah alif jamak taksirnya dua huruf. Apa arti amajid? Jamak dari apa? Amjad, yang paling mulia. Amjad majid, innaka hamidum majid. Amjad amathil jamak dari apa? Misal. Amsal. Amsal ma ahsan wal akhyar. Paling bagus. Terbaik. Hawaid jamak dari apa? Haidun. Haid perempuan. Haid. Tawamis jamak dari apa? Tawamis ay al haid, maknanya sama dengan haid. Aw thalathatu ahruf wasatuha sakin, atau setelah alif taksirnya tiga huruf tengahnya sukun. Contohnya nahwu mafatihu wa asafira wa qanadila. Setelah alif taksirnya ada berapa huruf? tiga huruf tengahnya sukun. Ini dhabit kaidah sigha muntahal jumu'. Hanya kunal ismu jama' taksir wa qad waqa'a ba'da alif taksir harfan aw thalathat ahruf wasatuhu wasatuha sakin. Jama' sigha muntahal jumu' adalah jama' taksir setelah alif taksirnya, setelah alif taksir adalah dua huruf, nah, terdapat dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Nah ini jamak sigoh muntahal jumu'. Ini setelah alif taksirnya dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun. Apanya qanadil? Lambung berita. Jamak kindil. Safir. Jamak apa? Asfur, burung-burung kecil. Wa amma alif ta'nithil maksur. Ada pun alif ta'nith maksurah contohnya qabla, uswa, dunya, da'wa. Apa ni qabla? Amin. Uswa. Apa? Apa artinya ada air di sini apa? Melangkai. Apa ayatnya gimana? Uswa? Bunyi ayatnya gimana? Ada enggak apa ayatnya? Tidak. Sebentar, ada ayatnya. Enggak ingat apa ayatnya gimana? Antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa. Dunia kebalikan apa? Quswa. Dunia apa? Yang fata morgana. Apa? Dunia mana? Yang dekat. Quswa yang jauh. Ana punya kusro. Ana fasa apa? Apa? Ana punya kusro. Kusro. Kuswa bukan kusra. Soal anfal. Nah, da'wa. Apa da'wa? Doa. Lau yu'tana sebidakwahum apa? Ladda'a rijalul amwalakum minan jima'ahum lakin bayyinaka 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anka. Da'wa tuntutan. Terdakwa. Wah? Terdakwa. Tertuntut. Yang dari bahasa Arab berarti. Ternyata serap dari bahasa Arab. Tidak ditunda kok, dituntut. Terdak dituntut. Tuntutan. Nah. Wa ma alif ta'nits mamdud, adapun alif ta'nits mamdudah namanya panahu hamra, da'ja, hasna, bayda, kahla, wanafiqa, asdiqa, wa ulama. Panahu hamra. Merahnya da'ja da'ja apa yang lebar serta hitam matanya. Maksud lebar serta hitam matanya, matanya lebar dan hitam. Hasna apa? Hasna Hasan. Hasna cantik. Hasna beda Kehla. Apa? Itu kehla. Bilha. Bilha. Kuhud. Kalau ini kehla bilha. Kehla pakai kehla. Apa? Gak ada artinya situ? Terlemah ya, terjemahan. Terjemahan berarti ada artinya. Ah, setengah. Masih ingatannya kahla yang apa, pakai apa? Celak. Penumpuan yang pakai celak. Coba diri cek lagi. Nafiqo. Apa? Nafiqo. Nafiqo. Kalau di kamus antar artinya lubang sarang binatang jenis tikus. Asdiqa, sedikit teman mana, oleh mana? Fakul ma dzakarna min hadhihi al-asma' al-asma' yang kita sebut dari isim-isim ini wa kadha ma asyhadu demikian yang menyerupainya la yajuzu tanwin, tidak boleh tanwin. Nah, ni alif ta ini mamduda, kadang ada yang mufrad ada juga yang jamak ya. Ada mufradnya mudzakkar seperti ulama, mufradnya mudzakkar alim. Asdiqa mufradnya sadiq mudzakkar. Jadi alif ta ini mamduda, ada yang mufrad ada juga yang jamak. La yajuz tanwinuhna wa yukhfad bil fathah niyabatan an kasr bi fath bi khafad min fathah sebagai pengganti kasrah, makanya sallallahu ala ibrahim khalili. Syahnya mana? Ibrahim. Apa? Ibrahim. Wa nahu radhiyallahu anhu mar'a amirul mu'minin. Syahid. Ha? Umar. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلى من خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة. Maka setiap lafaz dari contoh di atas Ibrahim dan Umar di khafat atau di jer, karena kemasukan huruf jer, huruf khafat, dan tanda jernya, tanda khafatnya adalah fathah pengganti dari kasrah. Lianna kullu wahid minhuma ismun la yansarif, karena masing-masing satu dari keduanya adalah isim la yansarif. Apa dari isim la yansarif? Hendak layak balus sorf, sorf at tanwin, tidak menerima tanwin. Atau yang lebih lengkapnya yang bawahnya tadi, walis waladi yushbil fi'la fi wajudi innatin fara'iyyatin ilaw ma tarju'in lakdu wal-ukhra tanwin ma'na wa innatul wahidat maqaman innatin wal mari'u min sorfi, dan yang mencegah Ibrahim jadi huruf munsharif al-alamiyah wal ajma. Al-alamiyah ni illah ma'nawiyah, ajma illah laf lafziyah. Wal mani min sarf Umar, dan yang mencegah Umar menjadi huruf munsharif, yang menjadikan Umar huruf munsharif adalah al-alamiyah ma'al wal adl. Al-alamiyah ni illah ma'nawiyah, al-adl illah laf lafziyah. Qis 'ala dhalika, qiyaskan yang lainnya, sisanya seperti itu. Sama. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصر بالفتحة أن يكون خاليا من آل وأن لا يضاف إلى اسم بعده إلى اسم بعده. شرط اسم غير منصرف بخفض dengan فتحة, syaratnya harus kosong dari آل dan tidak boleh didofakan ke isim setelahnya. Harus kosong dari آل dan tidak boleh didofakan ke isim setelahnya. Agar dia apa? Menyerupai fi'il. Nah, fi'il tidak menerima khafat. Dan dia pun tidak di tanda khafatnya dengan apa? Fath. Menyerupai fi'il. Adapun pada dua keadaan ini, ketika dia menggunakan al dan idhofahkan, al dan idhofah ini kehususan isim. Sehingga apa? Tidak lagi menyerupai fi'il. Jauh menyerupainya dengan fi'il. Maka tanda jadinya dengan kasrah. Dengan tanda asli ketika dia tidak menyerupai lagi fi'il. Sehingga di sini disyaratkan dijar dengan fathah, syaratnya tidak menggunakan al dan tidak diidhofahkan. Kapan satu dari dua keadaan ini ada padanya, dia menggunakan al atau diidhofahkan, maka dijarnya bukan dengan fathah tapi dengan tanda asli, yaitu dengan kasrah. Fa in iktarana bi al, fa in iktarana bi al udhifa khufida bil kasrah. Jika bergandengan dengan al atau diidhofahkan, maka dikhufatnya dengan kasrah, dijarinya dengan kasrah. Nah, qaul dan contohnya fil Allah taala wa antum aqifuna fil masajid. Hendak ini syahid masajid. Hai. Dari sisi mana syahidnya? Dijar. Hah? Dijar. Kenapa dijar? Dijar dengan fi. Tanda jarinya dengan apa? Kas? Kasrah. Kenapa dengan kasrah? Padahal dia ghairu munsharif. Karena menggunakan alif lam. Kasrah alif lam. Wa nahu marartu bi hasna'i Quraisyin. Syahid. Bi hasna. Kenapa? Dari si mana syahidnya? Dia di khafat. Dengan kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena diidhofahkan. Nah, karena diidhofahkan. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, dan demikian selesai tempat tanda yang terakhir, tanda-tanda khafat itu kas fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat hanya pada satu tempat saja, yaitu ada isim la yang sharif. Isim ghairu munsharif. Isim ladzi la yaqbalu sharf, tidak menerima tanwin. Apa ini isim ghairu munsharif? Huwa al-ismu alladhi yushbihu al-fi'la fi wujudi 'illatayn far'iyyatayn ihdahuma tarji'u ila lafdhi al-ukhra tarji'u ila al-ma'na aw 'illatun wahidatun taqumu maqama al-'illatayn. Isim yang menyerupai fi'il dengan adanya dua illah, dua sebab. Yang satu kembali ke lafaz, yang kedua kembali ke makna. Atau satu illah posisinya sama dengan dua illah. Ada yang kembali ke makna itu hanya dua, alamiah atau wasfiyah. Yang kembali ke lafaz ada enam, ta'nif, bighairi alif, al-ujmah, tarkib, azjim, ziyarat alif dan nun, al-adl dan wazul fi'l. Dari enam ilah lafziyah ini bersama ilah ma'nawiyah, alamiah semuanya ada, enam-enamnya. Dan bersama wasfiyah hanya tiga dari enam ini ada. Itu hanya ziyarat alif dan nun, wazul fi'l dan adl. Adapun tiga yang lainnya tidak ada bersama wasfiyah, adanya hanya bersama alamiyah. Adapun satu illah yang posisinya sama dua illah, ada dua, sigha mutaljum dan alif ta'nitsin mamdudah atau al-maqsurah. Alif ta'nitsin maqsurah atau al-mamdudah. Tamrinat latihan bayna aslab la tujibu man asafi fi kulli kalimatin min kalimatil atiyah. Terangkan sebab yang menjadikan dia huruf munsharif pada setiap kalimat dari kalimat yang akan datang. Terangkan ilahnya, misalnya Zainab, ilahnya ma'anamiyah ma'a ta'nif biwairi alif. Ma'anamiyah ma'a ta'nif biwairi alif. Lain misalnya mudhor, ma'anamiyah ma'al adil, wajibul insir. Da'akulah kalimat-kalimat al-atiyah fi jumlatain bihaidakunu fi ihdahuma majrurah bilfatanyabatan kasrawa fithani majrurah bilkasrati al-zahirah. Letakkan setiap satu kalimat dari kalimat yang akan datang pada dua jumlah. Setiap satu kalimat buat dua jumlah. Yang pertama majrur dengan fathah sebagai pengganti kasrah. Yang kedua majrur dengan kasrah zahirah. Yang pertama berarti apa? Dia tidak menggunakan al, tidak juga apa diidhofahkan. Majrur dengan fathah. Yang kedua majrur dengan kasrah berarti dia menggunakan al atau diidhofahkan. Ini juga wajibun manzil. Ketiga ya, wajib manzil ya. Dha'fil makan fa majrun al-atiya isman mamnu' nasarf wa bi dhibi syakal thumma bayyin sawfin man. Letakkan di tempat yang kosong dari jumlah yang akan datang isim mamnu' nasarf. Letakkan isim ghairu munsharif dan berikan harakat. Kemudian terangkan kenapa dia ghairu munsharif, sebabnya dia ghairu munsharif. Yang ketiga ini cukup untuk isi saja, isim ghairu munsharif saja. Tidak perlu terangkan sebabnya kenapa dia ghairu munsharif. Sudah cukup tadi tamrin yang pertama sebenarnya. Perangkan sebab-sebabnya dan besar. Wajib manzilnya tiga aja ya. Kesan banyak-banyak. Yang penting tiga ini antum kerjakan benar. Masya Allah. Ada versi dulunya?